listening everywhere, broadcasting anywhere, only on Harley Radio Show. Digital Internet Radio. Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Pada kisah yang lalu diceritakan, rombongan pelarian dari Galuh tiba di sebuah kota kecil, yaitu Kota Sukaraja. Sekelompok laki-laki kasar yang dipimpin oleh Kakang Taji tengah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan ke penginapan tersebut. Sementara itu, di dalam penginapan, Ayahanda, sebenarnya kemanakah tujuan kita ini? Apakah Ayahanda sudah mempunyai arah tujuan yang pasti? Belum, anakku. Sampai saat ini belum ada tujuan yang pasti. Tapi yang pasti dan yang kini terlintas dari pikiranku, kita harus meninggalkan Pasundan. Kita harus pergi jauh-jauh dari Pasundan. Lalu kemanakah kira-kira tujuan Ayahanda? Tanah Jawa. Kita akan pergi ke sana, anakku. Ke sekitar Gunung Wukir. Dan kita akan bermukim di sana. Berdiam di sana. Dan jika mungkin dari sana, kita akan mempelajari kemungkinan untuk bangkit dan merebut kembali Galuh. Gunung Wukir adalah daerah asal ibundamu. Kita akan ke sana. Gunung Wukir. Gunung Wukir. Kanda Dampu, pernahkah Kanda ke sana? Belum, Dinda. Kanda belum pernah mengembara hingga ke sana. Aku kira sudah cukup waktu kita untuk beristirahat. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita malam ini juga. Malam ini juga, Ayahanda? Iya. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat saja malam ini? Besok baru kita meneruskan perjalanan kita, Ayahanda. Ayahanda benar, Dinda. Dengan melakukan perjalanan malam hari, kita akan menjadi semakin aman. Kita akan beristirahat pada siang hari. Begitu seterusnya hingga kita tiba di Gunung Wukir. Lalu bagaimana dengan rencana kita untuk mencari wanita iblis yang telah mengganggu jenazah ibunda? Aku khawatir perjalanan kita akan menjadi semakin sia-sia. Kita tidak mungkin mencari wanita itu secara membabi buta. Biarlah. Satu saat aku kira kita akan bertemu dengan wanita itu. Dan lagi, bukan tidak mungkin justru wanita itulah yang agaknya mempunyai keperluan dengan kita. Karena itu, kita biarkan saja wanita iblis itu. Ayolah, sekarang bersiaplah. Kita akan segera tinggalkan tempat ini. Baiklah, ayo Sanjaya. Kanda, kita segera berangkat. Baiklah, Dinda. Setelah menyelesaikan biaya penginapan dengan sisa-sisa perhiasan yang berada di tubuhnya, rombongan kecil itu kembali melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Rombongan itu rupanya hendak melakukan perjalanan malam. bala bantuan belum juga datang. Oh, bagaimana ini? Apakah aku harus melakukan tindakan sendiri? Hanya bersama dengan Jumalah. Tidak ada jalan lain. Aku harus bergerak lebih dulu. Siapa itu? Oh, pastilah itu rombongan Kakang Gandis. Oh, iya, benar. Itu rombongan Kakang Gandis. Oh, Kakang. Kakang tiba tepat pada waktunya. Itu, Kakang. Itu mereka baru saja meninggalkan penginapan. Cepat kejar, Kakang. Mereka berkuda? Tidak, Kakang. Mereka hanya berjalan kaki. Jika begitu, kau tidak perlu cemas. Ayo kejar mereka. Ayahanda Prabu, saya mendengar beberapa ekor kuda yang menuju ke arah kita. Iya. Aku pun telah mendengarnya. Bersiaplah. Aku curiga mereka adalah orang-orang yang bermaksud tidak baik terhadap kita. Kegelapan malam tidak akan dapat menutupi dan menyembunyikan diri kalian. Menyerahlah! Kami telah tahu siapa kalian sebenarnya. Kami pun telah tahu siapa kalian. Kegelapan malam tidak dapat menyembunyikan wajah kalian. Aku tahu. Kalian adalah anjing-anjing penjilat Prabu Sora. Harga dan nilai kalian membuatku jadi tak bisa marah. Sungguh kasihan sekali kau, Dampu Awuk. Baru saja kau ingin mencicipi kebahagiaan hidup dalam istana, semuanya menjadi batal, gagal. Bahkan kau pun belum mendapat pelayanan dari istrimu. Mulut kotor. Tutup mulutmu. Aditaji, Santet, kepung mereka. Baik, tangkap mereka hidup atau mati. Adi Sanjaya, jangan menjauh dari kami bertiga. Tetaplah berada di sekitar kami. 7 orang laki-laki kasar segera mengepung keempat pelariat Galuh. Pukulan-pukulan keras dengan deras menderu di seputar lebat pedang yang berkilauan terkena cahaya bulan. Prabu Sana dengan tergopoh-gopoh berusaha untuk melindungi Sanjaya putranya bersama dengan Nimas Kayuwangi. Sementara itu Dampu Awuk tengah dilibat oleh Gandis yang merupakan pimpinan kelompok penyerangan itu. Ternyata kalian semua adalah murid-murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Cukup jeli juga pandanganmu, Dampu Awuk. Aku masih cukup mengenal jurus keras sakti yang menjadi andalan kalian. Dan juga aku masih mengenal dan mengingat kelicikan kalian yang menjadi ciri perguruan kalian. Apa maksudmu? Aku sudah tahu tentang semua kelicikanmu. Tapi aku belum mengetahui maksud dan tujuanmu mengotori nama baik kami, Ning Sewu. Bagus. Jika kau memang sudah tahu. Jika begitu, sekarang kita akan berhadapan secara kesatria. Kau dapat membuktikan bahwa kau memang pantas untuk tersinggung. Jika kau tidak bisa mengalahkan aku, tidak pantas kau untuk tersinggung. Ayolah! Pertarungan antara Dampu Awuk dan Kigandis berlangsung kembali. Dampu Awuk berusaha keras untuk segera menjatuhkan Kigandis. Hatinya menjadi berdebar dan cemas ketika mengetahui Prabu Sana dan istrinya Nimas Kayuwangi telah terluka. Bertahanlah sebentar, Dinda Nimas. Aku akan segera membantumu. Nimas, anakku. Dinda Nimas terluka. Oh, aku belum dapat melepaskan diri dari lukisan serangan Ki Ganis. Dampu Awuk yang melihat istrinya Nimas Kayuwangi terhuyung sambil mendekap pinggangnya yang mengucurkan darah, segera saja mengamuk pakai banting ketaton, mengamuk menyerang Ki Ganis dengan membabi buta tanpa lagi mempedulikan keselamatannya. Ki Ganis sesaat menjadi kerepotan melompat ke sana dan kemari, menghindarkan serangan yang bagaikan prahara. Sementara itu Prabu Sana pun telah mendapat luka panjang dari pundak hingga ke pinggang. Akan tetapi, ia masih saja terus mengamuk, berusaha untuk melindungi Nimas Kayuwangi yang sudah tak dapat lagi mengadakan perlawanan. Pada saat-saat yang berbahaya itu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan yang kemudian disusul oleh beberapa bayangan lainnya terjun ke arena pertempuran itu, membantu dan menesak kelompok tangkuban perahu. Kau Sariti, bagus. Tolong, lindungi Nimas istriku. Bagaimana Kakang Gandis? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tinggalkan saja mereka. Kita akan kembali lagi mencarinya. Hei, jangan lari kau pengecut. Nimas Kayuwangi. Kanda, pedih sekali luka-lukaku, Kanda Dampu. Sariti, apakah kau mempunyai obat pemambat darah? Ada, aku membawanya, Kakak. Aduh, tidak usah, tidak perlu, Kakak. Kau lihat sendiri, bukan? Bukan hanya pinggangku yang mengucurkan darah, tapi juga dadaku, pundak, kakak, seluruh tubuhku rasanya pedih, panas, kakak. Mudah-mudahan obatku ini dapat membantu meringankan rasa sakitmu, Nimas Kayuwangi. Beberapa saat setelah Sariti menaburkan obat pemampat darah pada bagian-bagian tubuh Nimas Kayuwangi yang terluka, rasa pedih yang menyengat kemudian menjadi berkurang. Enak sekali. Obatmu manjur sekali, adik Sariti. Rasa sakit di setiap lukaku jauh berkurang. Terima kasih, adik Sariti. Aku lelah sekali Kakang Dampu. Aku ingin beristirahat. Beristirahatlah, Dinda Kayuwangi. Beristirahatlah. Aku akan menjagamu di sini. Aku akan menjagamu dari gangguan orang-orang jahat. Beristirahatlah. Kakang Dampu, Kau baik sekali, Kakang. Kau baik sekali. Terima kasih, Kakang. Keadaannya berbahaya sekali, Kakang Dampu. Terlalu banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Dia harus beristirahat banyak. Iya. Dia harus banyak istirahat. Biarlah dia istirahat. Aku akan menjaganya. Tapi Kakang, tempat ini tidak cocok untuknya beristirahat. Kita akan segera meninggalkan tempat ini sebelum kelompok perguruan tangkuban perahu itu tiba bersama kawan-kawan mereka. Tapi aku tidak bisa memaksakan Dinda Kayuwangi untuk berjalan dan banyak bergerak, adik Sariti. Keadaannya sudah sangat lemah. Biarlah dia beristirahat hingga esok hari. Tapi Kakang Dampu, aku yakin mereka akan kembali. Dan kita justru akan menjadi semakin sulit untuk menyembuhkan adik Kayuwangi. Benar, Dampu anakku. Kita akan segera meninggalkan tempat ini demi keselamatan istrimu, Kayuwangi. Baiklah, kita akan meninggalkan tempat ini. Bagaimana keadaanmu, Sanjaya? Apakah kau baik-baik saja, nak? Saya baik-baik saja, Ayahanda. Tidak ada seorang pun yang mengganggu saya tadi. Marilah, jika memang Ayahanda ingin segera berangkat. Marilah. Marilah, Dampu. Hati-hati dengan istrimu, Nimas Kayuwangi. Ayahanda Prabu, bagaimana dengan luka Ayahanda sendiri? Tidak apalah. Hanya sekedar luka ringan. Pedang lawanku menggores tipis pundakku. Adik Sariti, sebaiknya kau berikan obat untuk Ayahanda Prabu. Maafkan aku, Kakang Dampu. Gelapnya malam dan keadaan adik Kayuwangi membuatku tidak memperhatikan Sang Prabu. Ini tuanku. Tuanku dapat memakainya dengan menaburkan di luka tuanku, Prabu. Terima kasih. Sariti kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikan kuda bagi keempat pelarian Galuh. Dan kemudian Sariti bersama dengan beberapa orang anak buahnya meninggalkan tempat itu mengiringi Prabu Sana bersama keluarganya. Perlahan-lahan mereka berkuda meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Nimas Kayuwangi berada dalam pondongan Dampu Awuk di atas seekor kuda. Mereka terus berkuda hingga fajar menyingsing. Kanda, Kanda Dampu, Kakak. Ada apa, Bunda Kayuwangi? Aku di sini. Kau berada dalam pondongan. Oh, Kanda, berhentilah sebentar, Kanda. Aku tak tahan lagi. Dampu Awuk menghentikan kudanya dan kemudian melompat turun dan meletakkan Nimas Kayuwangi di rerumputan yang tebal dengan hati-hati. Sementara itu, Prabu Sana, Sariti dan Sanjaya juga telah mendekati Nimas Kayuwangi. Dinda Kayuwangi, kau berbaringlah di rumput tebal ini, Dinda. Kanda, Kanda, pedih dan panas sekali luka-lukaku ini. Kau tahanlah. Kanda, aku tak kuat lagi. Kanda. Sariti, cepatlah. Kau berikan kembali obat itu. Sudahlah. Percuma, Kanda. Percuma. Aku merasa hidupku ini... hidupku ini tidak akan lama lagi, Kanda. Bertahanlah, anakku. Lukamu itu akan dapat disembuhkan, nak. Kita akan segera tiba di kota dan mencari seorang tabib yang pandai di sana. Tidak, Ayahanda. Tidak ada gunanya lagi. Kanda, sayang sekali. Akan... begini jadinya. Kita belum lagi mengenyam kebahagiaan hidup rumah tangga. Kita belum lagi penuh bersanding. Belum lagi sempurna menyelesaikan perayaan perkawinan kita. Sudah seperti ini jadinya. Dinda, kita akan segera mengenyam kebahagiaan itu. Kau akan sembuh. Dan kita akan hidup bersama-sama di Gunung Wukir bersama Ayahanda dan Sanjaya. Tidak, Kanda. Tidak mungkin. Umurku agaknya tidak memungkinkan kita untuk terus bersama. Aku ingin sekali melayanimu, Kanda Dampu Awuk. Aku ingin sekali melaksanakan tugas seorang istri, merawat dan mengurusmu, Kanda.

bagaimana? Apakah kalian sudah menjadi putus asa? Oh, lucu, lucu sekali. Kukira kalian pastilah pendekar-pendekar yang pilih tanding, tapi kalian kini menyerah dan berputus asa. Kakang Dampu Awu, bukankah itu wanita yang mengganggu dan mengejek kita? Iya, benar. Lihatlah itu adik Sariti. Wanita itu semakin dekat saja menampakkan dirinya pada kita. Aku menjadi semakin penasaran. Rasa-rasanya dengan dua kali lompatan aku akan dapat menangkapnya. Aku rasa kita akan tetap gagal untuk mencandaknya. Wanita itu luar biasa sekali gerakannya. Siapa dia? Rasa-rasanya sedikit sekali untuk menemukan wanita yang memiliki kepandaian seperti itu. Iya, kukira jika adik Wulan berada bersama kita, kejadiannya akan menjadi lain. Dia tidak akan dapat berbuat gila-gilaan seperti ini. Karena itu sebaiknya kita beristirahat saja di sini. Kita beristirahat di sini. Lihatlah, lihatlah itu, sebentar lagi fajar juga akan tiba. Ayolah turun Sanjaya. Hop, hop. Sang Prabu benar. Kita lihat saja apa sebenarnya mau wanita aneh itu. Duduk dan beristirahatlah Kakang Dampu. Baiklah Adik Sariti. Hei, apakah mungkin dia? Mayang Telasi. Kukira tidak mungkin. Kepandaian Mayang Telasi memang berada di atas kita, tapi tidaklah sehebat ini. Kecepatan wanita itu agaknya hanya adik Wulan saja yang dapat mengatasinya. Tapi Kakang Awu, kepandaian Mayang Telasi sekarang ini sudah jauh meningkat. Ilmu selendang saktinya luar biasa sekali. Mungkinkah dia? Keduanya sejenak mulai tergoda oleh kecurigaan mereka terhadap Mayang Telasi. Mereka mencoba untuk mereka-reka kembali. Lihatlah Sanjaya, sebaiknya lah kalian mencontoh sikapnya. Tidur? Bagus sekali. Dalam situasi seperti ini ia sanggup untuk memejamkan matanya. Benar Adik Sariti. Sebaiknya kita beristirahat dan tidak melayaninya. Kau tidurlah Sariti, biar aku yang berjaga. Tapi Kakak. Tidurlah. Nanti sebelum fajar ku bangunkan, dan kau boleh berganti jaga denganku. Tidurlah tuanku. Baiklah anakku Dampu Awu. Bangunkanlah kami segera jika terjadi sesuatu. Baik Ayahanda. Tanpa mempedulikan wanita aneh itu, rombongan pelarian itu kemudian beristirahat untuk tidur. Malam menjadi semakin larut, tapi wanita misterius itu tetap saja berdiri pada jarak yang tidak terlalu jauh dari Dampu Awu. Sementara itu, Raden Sanjaya yang asik tertidur. Selamat bertemu, Sanjaya. Oh, siapakah kau? Seorang dewita? Tubuhmu bersinar berkilau-kilauan. Kau akan mengerti kelak siapa aku. Aku datang untuk mengajakmu serta. Mengajakmu untuk tinggal bersama-sama denganku. Tinggal bersama-sama denganmu? Ya, tinggal bersama-sama denganku untuk beberapa lama. Dan kemudian kau akan kembali lagi untuk menjadi seorang pemimpin tanah Jawa, Nusantara, bahkan mancanegara. Tapi, kemanakah kau akan mengajakku pergi? Ke suatu tempat yang jauh kah? Ke suatu tempat yang tersembunyi, Sanjaya. Tempat yang tenang dan damai. Tempat di mana kau akan membentuk dirimu menjadi seorang pemimpin yang tahan uji. Seorang pemimpin teguh dan perkasa lahir batin. Apakah dengan tinggal dan membina diri di tempatmu, aku akan dapat dan mampu mengambil kembali Galuh dari tangan Paman Prabu Sora? Ya, kau pasti akan mendapatkan kembali semua itu. Jika begitu, ayo, bawalah aku segera ke tempatmu. Galuh harus dapat kurubut kembali. Ayahandaku harus kembali duduk di atas tahtanya. Kau akan segera ikut bersamaku. Tapi kuharap semua pertemuan ini harus kau rahasiakan. Tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui semua pertemuan dan juga hubungan kita. Iya, iya. Aku mengerti. Ayo, bawalah aku segera. Bawalah aku segera. Bawalah aku. Bawalah aku segera. Oh, bawalah aku segera. Sanjaya. Oh, Sanjaya. Ada apa, nak? Apa yang terjadi denganmu? Kau bermimpi? Tidak. Ada apa? Tidak, ayahanda. Kau bermimpi apa? Entahlah. Mimpi yang tidak jelas. Bayang-bayang yang kabur dan menggelisahkan. Iya. Kematian ibundamu, kakakmu Nimas Kayuwangi, dan juga perjalanan yang menegangkan ini membuat tidurmu jadi gelisah. Kita masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Sudah, lanjutkanlah kembali tidurmu. Baiklah, ayahanda. Aku tidak boleh memberitahukan mimpiku itu. Pertemuanku dalam mimpi dengan wanita yang nampak demikian aku pastilah bukan hanya sekedar mimpi biasa. Pertanda. Ya, pastilah mimpiku itu satu pertanda, satu isyarat. Biarlah ku pendam saja mimpiku itu. Akan ku tunggu kelanjutannya. Kakang Dambu Awok, di manakah wanita yang selalu menggoda kita itu? Dia sudah menghilang di kegelapan malam. Sudahlah, kau tidurlah kembali. Kakang, kau tidurlah. Biarlah sekarang aku ganti yang menjaga. Tapi kau belum lagi cukup lama tertidur. Jika demikian, baiklah. Kita sama-sama berjaga. Untuk menek saja kalian saling berebut. Alangkah bodohnya kalian. Sebaiknya kalian semua tidur, biar aku saja yang menjaga. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau iblis yang tidak waras? Terlalu sekali tindakanmu itu. Jika kau memang ingin menangkap kami, keluarlah. Mari kita bertempur hingga 1000 jurus. Ayo, keluarlah. Aku tahu kau memiliki kepandaian yang tinggi, tapi aku tidak gentar sedikit pun, iblis. Lucu, lucu sekali kau, gadis manis. Kau mau menantang aku? Lucu sekali. Iblis, pengecut. Ayo, kita buktikan saja. Keluar kau. Sudah, Lestari. Jangan layani iblis wanita itu. Tidurlah saja. Iya. Sebaiknya memang kita tidak melayaninya, Adik Sariti. Kita dapat dibuat gila olehnya. Iya. Mari. Mari kita tidur saja, Kakak. Kau tidur sajalah. Nanti menjelang fajar akan kubangunkan. Dan kau ganti yang berjaga. Iya. Baiklah, Kakak. Iblis wanita itu pasti tidak mempunyai maksud jahat. Jika tidak, kelihatannya tidaklah sukar untuk membuat rombongan ini tidak berdaya. Sudahlah. Sariti yang juga telah berputus asa kemudian merebahkan tubuhnya, dan beberapa saat saja ia sudah terlelap. Sementara itu Prabu Sana bersandar di batang pohon besar sambil memandang putranya Raden Sanjaya yang tengah berbaring di rerumputan. Kasihan sekali kau, Sanjaya. Aku bersalah. Tidak dapat mempertahankan warisan serta tanggung jawab Galuh yang seharusnya aku limpahkan kepadamu. Di tanganku lah Galuh menjadi pudar dan lenyap. Aku telah bersalah. Bersalah padamu. Kenapa matanya tidak juga bisa kupejamkan? Mimpiku kembali menggoda hati dan pikiranku. Dan juga suara wanita yang selalu menggoda itu. Apakah mungkin dia wanita yang sama? Biarlah, akan kutunggu saja petunjuk selanjutnya dari wanita agung itu. Semoga petunjuknya adalah satu jalan yang terbaik bagi masa depan kami. Raden Sanjaya yang masih terus gelisah akhirnya tertidur juga. Sementara itu ayahandanya Prabu Sana juga tak dapat menahan kantuknya. Dampu Awuk yang sedang berjaga juga mengalami nasib yang sama. Ia pun jatuh tertidur. Sampai kapan kalian akan tidur, ya? Sampai leher kalian putus, kah? Dia kembali mengganggu kita. Setan iblis wanita. Oh, kalian bukannya berterima kasih, tapi malah memaki. Menyesal aku membangunkan kalian. Itu, lihatlah di semak-semak di sekitar kalian. Tahan! Siapakah kau itu? Ayo keluar, kawan-kawan! Kok anjing Prabu Sora itu datang kembali? Ternyata wanita misterius itu telah menyelamatkan kita. Iya, benar-benar tidak dapat kumengerti. Kali ini aku akan membawa perlian Galuh sekaligus dengan orang terpenting dari kelompok manusia usil, pengemis yang suka mencampuri urusan orang. Kau tidak akan mungkin membawa dan menghadapkan kami semua dengan hidup. Bagi kami, mati adalah lebih baik daripada menjadi tangkapan tawanan kalian. Hebat sekali sumbarmu, gadis manis. Hei, ayo kepung mereka. Tangkap hidup atau mati. Sanjaya, tetaplah kau di tengah-tengah kami. Ayahanda Prabu, harap jangan terpancing untuk meninggalkan kelompok ini. Bersiaplah, mereka sudah semakin rapat. Mana kawan-kawanmu yang lain? Aku sudah bersiap untuk menghadapi lebih banyak lagi rombongan ini. Kita akan kembali ke Indrakasta secepatnya, sekalipun hanya dengan mayat mereka. Desakan kelompok dari murid Tangkuban Perahu hampir tak dapat ditahan lagi. Sudah hampir dapat dipastikan beberapa saat lagi Prabu Sana dan juga Dampu Awuk serta Sariti tak dapat lagi bertahan menghadapi serangan-serangan yang semakin deras. Kita tidak mungkin untuk menghadapinya terus-menerus. Akan tetapi kita tidak mungkin meninggalkan arena ini. Baginda tentu tidak akan mampu bergerak cepat. Tidak ada jalan lain. Biarkan mereka lari. Kita coba untuk menahan di sini. Baik, Sariti. Ayahanda Prabu, cepat tinggalkan tempat ini. Saya bersama Sariti akan mencoba menahan mereka. Tidak! Aku tidak dapat meninggalkanmu sendiri. Aku tidak ingin keluargaku satu persatu mati sebelum sampai di Gunung Wukir. Jika memang akan terjadi demikian, biarlah kita bersama-sama saja mati di tempat ini. Tidak, Ayahanda Prabu. Kita akan segera menyusul. Cepat tinggalkanlah tempat ini. Benar. Kami akan segera tinggalkan tempat ini. Begitu tuanku jauh meninggalkan tempat ini. Hei, awas! Jangan biarkan mereka lolos! Cepat, Ayahanda Prabu! Hei! Jangan sesudah itu! Sariti, lindungi Sanjaya. Hei, jangan biarkan ku tolong, tangkap mereka! Kemana kalian? Up here! Up! Ayo tangkap kuda-kuda kita. Kita harus dapat mengejar kawanan penting itu. Tapi bagaimanakah dengan Kakang Dampu Awuk dan Sariti, Ayahanda? Dia akan segera menyusul kita. Celaka. Mereka berhasil mengejar kita. Lihat itu, tiga ekor kuda di belakang kita. Kenapa Ayahanda tidak melawan saja? Melawan jika hanya untuk mati penasaran. Sia-sia, Sanjaya. Kita masih mempunyai kesempatan untuk lari menyelamatkan diri. Kita pergunakan agar kelak kita dapat membuat perhitungan kembali dengan Prabu Sora. Dan menangkap aku. Tugas Sanjaya. Dewa tak aku. Tolonglah hambamu ini. Mereka telah semakin dekat. Berhenti kalian! Tidak ada gunanya lagi kalian melarikan kuda kalian. Bagaimana Ayahanda? Kita berhenti? Jangan. Jangan saja ya. Selama masih ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Prabu Sana bersama dengan Sanjaya terus memacu kudanya tiada henti. Tetapi tiga orang penunggang kuda di belakang yang mengejarnya memiliki kuda yang lebih baik. Beberapa saat kemudian, salah seekor dari kuda mengejar Prabu Sana dan Sanjaya melesat hingga beberapa meter dari buruannya. Dan ketika penunggang kuda itu hendak meraih pundak Prabu Sana. Kakang, apa yang terjadi? Kakang! Kakang Kobar! Setan keji! Apakan Kakang Kobar saudaraku? Hah? Apa yang sudah kau lakukan terhadap Kakang Kobar? Prabu Sana yang tersentak dan berhenti karena teriakan yang mengerikan tadi, perlahan-lahan mendekati laki-laki yang hampir berhasil meraih pundaknya, yang kini tergeletak di rerumputan. Bagaimana bisa orang itu jadi seperti itu? Seluruh tubuhnya jadi membiru. Matanya melotot kejang seakan-akan ingin keluar dari tempatnya. Dan darah mengalir keluar dari kuping, hidung, mata dan mulutnya. Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa seperti itu? Manusia keji. Kau sangat keji. Kau harus kucincang sebagai pembalasannya. Walaupun dia hendak membunuhku, tidak mungkin aku membela diri dengan membuatnya seperti itu. Kau memang keji, licik. Korban sudah di depan. Tapi kau juga tidak mau mengakui. Kau masih ingkar? Hah? Kau tidak mau mengakui perbuatan yang keji itu? Tidak. Tidak, Kisanak. Aku bukanlah seorang pembunuh kejam. Aku bukanlah pembunuh berdarah dingin. Aku tidak melakukan perbuatan itu. Apakah kau melihat aku melakukannya, Kisanak? Aku mengayunkan tangan, melemparkan sesuatu. Kakang, apakah apakah ada orang lain yang mungkin membantunya? Ah, entahlah di Jumbat. Ya, agaknya memang demikian. Apakah di Jumbat ingat suara tawa wanita yang menggagalkan rencana kita saat kita akan menangkapnya selagi tidur? Oh, tawa wanita yang membangunkan mereka. Ya, iya Kakang. Sejenak, kedua pengejar itu, murid dari perguruan Tangkuban Perahu itu saling pandang, dan kemudian menebarkan pandangannya ke sekeliling hutan, mencoba menembus semak-semak rimbun di sekelilingnya. Sanjaya, ayo kita pergunakan kesempatan ini. Kita tinggalkan mereka. Hea, hea, hea! Kita sudah diganggu oleh bayang-bayang tentang wanita itu. Ayolah Kakang, kita kejar kembali dan tangkap mereka. Tapi bagaimana dengan mayat Kakang Kobar? Kita biarkan saja Kakang, nanti kita akan mengurusnya. Baiklah, ayo. Iya, iya, iya, iya, iya. Membalaskan kematian Kang Kobar pada Prabu Sana dan putranya di Sumbat. Ayo. Ya, ya, ya. Ya. Kukira nilainya dalam keadaan hidup jauh lebih berharga. Jangan turutkan emosi Kakang. Kita dapat menyiksanya untuk sekedar membalas dendam Kakang Kobar. Nah, itu dia mereka. Ayo, ayo, ayo. Kau harus merasakan balasan dari perbuatanmu itu, Prabu Sana. Kakang, ingat nilai dari buruan kita. Kita akan dapat menangkapnya hidup-hidup kali ini. Aku tidak peduli. Aku akan melepaskan tangannya. Aku akan merobek perutnya. Jangan bunuh dia, Kakang. Laki-laki kasar yang telah diselimuti oleh dendam itu melesat bersama kudanya meninggalkan adiknya, dan beberapa saat ketika ia berhasil mengejar Prabu Sana. Bunuh kau pembunuh Kakang Kobar! Oh, iya! Iya! Oh, Kakang! Kakang! Kakang Jamus! Oh, Kakang! Oh, Kakang! Jangan! Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Seorang lagi telah mati dengan cara yang sama. Lihat ayah, tubuhnya juga membiru. Darah kental mengalir dari matanya yang melotot kesakitan. Kuping, hidung dan mulut juga mengeluarkan darah kental. Pastilah wanita itu yang melakukannya. Iya, dialah yang selalu mengikuti kita, mengganggu dan juga menolong kita. Entah apa maksudnya. Saya kira dia bukanlah orang jahat, ayah. Dia tidak bermaksud jahat. Iya, mungkin juga begitu. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini, Sanjaya. Hop! Hiya, hiya, hiya, hiya. Laki-laki yang dipanggil dengan nama Sumbat masih saja terduduk lemas di rerumputan, dan matanya kelihatan melirik ke sana sini dengan penuh ketakutan. Dan tidak beberapa lama setelah kepergian Prabu Sana dan Sanjaya. Oh! Apalagi yang terjadi dengan saudaramu itu, Sumbat? Kakang, Kakang Jamus. Dia telah tewas, Ki Panut. Oh, setan. Siapakah yang telah membunuhnya dengan keji seperti ini? Saya tidak tahu, Ki Panut. Saya tidak tahu. Oh, tiba-tiba saja Kakang Kobar dan juga Kakang Jamus berteriak kesakitan dan jatuh dari punggung kudanya. Bodoh, goblok, dusta kau. Bagaimana bisa dia jadi seperti ini jika tidak ada yang menotok 7 jalan darah di tubuhnya? Saya berkata sesungguhnya, Kipanut. Saya melihatnya sendiri, Kakang Kobar dan juga Kakang Jamus jatuh dari kudanya. Dan kemudian tewas dalam keadaan yang mengerikan seperti ini. Saya menduga perbuatan ini adalah perbuatan dari wanita. Ya, seorang wanita yang kami dengar hanya suaranya saja, Kipanut. Aneh. Bagaimana bisa seperti itu? Apakah dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat, sehingga kalian tidak mampu melihat bayangannya sekalipun? Oh, Kakang Kobar maupun Kakang Jamus tewas ketika sedang mengayunkan pedangnya, Kipanut. Ketika hendak membacok Prabu Sana. Di mana sekarang pelarian itu? Dia berkuda ke arah selatan, Ki. Uruslah mayat saudaramu. Biar aku yang akan menangkap mereka. Baginda Sana dan Sanjaya secara sembunyi-sembunyi. Aku akan mengejarnya dan segera membuktikannya. Kipanu yang merupakan tangan kanan dari Kipandu Panjana, pimpinan dari perguruan Tangkuban Perahu, segera melesat cepat ke arah selatan untuk menangkap buruannya dan sekaligus menangkap wanita yang bertangan keji yang telah membunuh 2 orang muridnya. Kedua pelarian dari galuh itu berhenti untuk beristirahat. Tubuhku lelah sekali, Sanjaya. Aku kira kau pun tidak berbeda. Hop! Kita beristirahat di sini saja. Sambil menunggu Kakang Mudampu Awuk dan juga Sariti. Apakah mungkin Kakang Dampu Awuk akan dapat menyelamatkan diri dari kepungan orang-orang jahat itu, Ayahanda? Kakang Mudampu Awuk bersama Sariti adalah 2 pendekar yang sudah banyak pengalaman. Ilmunya sangat tinggi. Kukira ia akan mampu menyelamatkan diri dari kepungan orang-orang jahat tadi. Iya. Semoga saja Kakang Dampu Awuk selamat. Demikian juga Kakak Sariti. Mereka orang-orang yang baik. Sudah, beristirahatlah kau, Sanjaya. Kita akan segera meneruskan perjalanan kita beberapa saat lagi. Baiklah, Ayahanda. Sedangkan tubuhnya disandarkan pada batang pohon yang rindang. Sementara itu Sanjaya mempergunakan waktu istirahat itu dengan sebaik-baiknya. Saat itu belum lagi tengah hari, panas mentari belum lagi menggigit kulit. Dan setelah cukup bersiap-siap untuk meneruskan pelariannya. Tunggu dulu. Cukup sudah pelarianmu, Baginda. Marilah kita kembali. Ikut aku ke Galuh. Baginda Prabu Sora tengah menanti kedatanganmu di sana. Maaf, Kisana. Aku tidak akan kembali dalam keadaan hidup-hidup. Majulah, aku sudah siap. Di mana wanita pelindungmu itu? Mengapa tidak kau suruh saja dia keluar menghadapiku? Siapa yang melindungiku? Jangan kau berpura-pura. Suruh dia keluar untuk menghadapi aku. Bagaimana aku dapat menyuruhnya keluar jika aku tidak tahu siapa dia dan di mana dia? kau masih juga akan berpura-pura rupanya. Jika aku mempunyai seorang pelindung yang sakti, untuk apa dia aku sembunyikan? Bukankah sebaiknya dia bersama-sama denganku saja berkuda? Aku tidak mau tahu. Jika memang kau tidak mau menyuruhnya keluar, aku akan memaksanya dengan cara menyakitimu. Hai wanita licik, pengecut, ayo keluarlah. Ayo hadapi aku, Ki Panut dari perguruan Tangkuban Perahu. Baik, baiklah. Aku akan memaksamu keluar dengan caraku sendiri. Kemarilah kau, Baginda Sana. Ki Panut kemudian melompat untuk meraih dan menangkap Prabu Sana. Tapi belum lagi tangannya berhasil menyentuh tubuh Prabu Sana. Setan, siapakah yang melemparku? Tolakan tenaganya luar biasa sekali. Baiklah, aku akan coba sekali lagi. Panut yang merasa penasaran kembali bersiap. Seluruh tenaga saktinya dikerahkan. Dan kemudian kedua tangannya terpentang, siap untuk menangkap Baginda Prabu Sana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11 Ratu Segara Kidul. Sampai jumpa. Listening everywhere, broadcasting anywhere, only on Harley Radio Show. Digital Internet Radio.